Semerbak harum di halaman pusaka, berkembang bagai hiasan alam. Cempaka wangi nan ku pelihara, sedari selalu beta berharapkan mulia, kembangku akan dapat ku petik. Tetapi mengapa kau hilang lenyap, aduhai kembang bagai hiasan alam. Cempaka wangi nan ku pelihara, sedari kau ku tanam. Selalu kembangku akan dapat ku petik, tetapi mengapa